Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang semoga Allah senantiasa memberkahi seluruh waktu-waktu kita. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kebugaran di hari ketiga kita berpuasa ini. Semoga sedua hari yang telah kita lewati tidak lupa kita untuk senantiasa melakukan muhasabah berkaitan dengan amal-amal yang kita telah lakukan. Karena ibaratnya kita berdagang dan amal salih telah perdagangan kita dengan Allah Ta'ala, maka hanya kita cek jangan sampai dagangan kita justru merugi karena tidak berkualitas dan tidak laku, tidak dibeli oleh Allah Ta'ala. Karena Allah hanya akan menerima amalan yang tumbuh dari orang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal mutaqin. Sungguhnya Allah hanya akan menerima amalan dari orang mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Amal yang ikhlas, amal yang ittiba, sehingga amal yang berkualitas, sehingga hendaknya kita senantiasa koreksi setiap hari. Bapak sekalian lihat, para pemirsa, insyaAllah majlis yang ketiga ini dari kitab Syekh Shalih Al-Utsaimin halaman 19, kalau yang membuka yaitu fi hukmi siyami Ramadan, hukum berkaitan dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan, beliau mengatakan setelah memuji Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, ikhwani, inna siyama Ramadan ahadu arkanil Islam wa mabanihi al-idham. Saudaraku, sesungguhnya puasa Ramadan itu satu di antara rukun Islam dan pilar-pilar bangunannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang yang beriman, Allah memanggil dan atas nama ini sifat iman yang ada di hati mereka. Ini panggilan pemuliaan, panggilan kemuliaan. Kenapa? Karena manusia itu ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang munafik. Yang Allah panggil hanya orang mereka masuk dalam kelompok al-mukminun, kelompok orang mukmin. Karena orang mukmin inilah orang yang mereka telah menerima nikmat khusus, nikmat iman, nikmat yang paling besar. Yang iman itu di sana ada rasa manisnya, dan hanya orang mukmin yang memang siap untuk mendengarkan seruan surah Allah Ta'ala. Yang akan tanggap dan menyambut surah Allah hanyalah orang-orang mukmin. Sehingga panggilan Allah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yang hati mereka telah tertanam iman, sehingga pondasi utama untuk terbebani syariat adalah iman. Mereka orang telah tertanam keimanan kepada Allah, hari akhir, keimanan tentang ini apa yang telah Allah ajarkan. Sehingga mereka yang betul-betul memahami tentang seruan-seruan Allah Ta'ala. Apa seruan Allah? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan pada orang sebelum kalian. Puasa kewajiban untuk umat ini dan umat yang sebelumnya. Adapun kaifiat tata caranya, boleh jadi ada perbedaan. Tetapi puasa adalah satu di antara kewajiban yang Allah wajibkan pada umat ini dan umat sebelumnya. Dan beban syariat ini datang setelah mereka memiliki iman. Sehingga 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, itu hampir tidak ada beban syariat. Yang ada penanaman akidah, penanaman iman, karena merupakan pondasi untuk nanti menegakkan pilar-pilar ini agama ini, sehingga semua beban agama tegak di atas pondasi iman ini, sehingga orang akan bisa betul-betul itu dengan gampang menyangga semua beban syariat. Yang tujuannya disyariatkan puasa la'allakum tattaqun, sehingga puasa yang tidak mengarah kepada terwujudnya ketakwaan maka bisa menjadi puasa yang muspro, yang tidak menghasilkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Sebagaimana Nabi katakan, rubba sa'imin laisa lahu min siyami ilal juwalatos. Berapa banyak orang yang mereka ini berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali al-ju' wal-atas, yaitu rasa lapar dan rasa yakni haus, karena puasanya tidak memberikan poin-poin ketakwaan kepada Allah SWT. Ayyam ma'dudat, puasa ini yang diwajibkan Allah itu hanyalah hitungan hari yang terbatas. Hari yang terbatas 29 atau 30. Ini juga mengingatkan kepada kita, wahai orang yang beriman, bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan itu waktunya terbatas. Jangan Anda sia-siakan. Detik-detiknya adalah emas buat kalian. Jangan disia-siakan. Termasuk mengingatkan secara lebih luas lagi, wahai manusia, hidup Anda ini terbatas dengan hari-hari yang terkumpul menjadi tahun, menjadi puluhan tahun, tapi Anda akan mati. Sehingga siapkan baik-baik. Jangan Anda sampai Anda terlambat dalam itu mempersiapkan menghadap Allah, waktu Anda terbatas. Anda hidup dalam hari-hari yang terbatas. Anda tidak akan hidup selamanya. Jangan sampai Anda terlambat dalam mempersiapkan bekal menghadap Allah Ta'ala. Lalu Allah katakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang di antara kalian sakit atau sedang safar, maka dia bisa tidak berpuasa dengan cara mengganti di hari yang lain setelah Ramadan. "Wa alladziina yutiiqunahu fityatun ta'amu miskin." Dan bagi orang yang mereka diberikan kemampuan, mereka bisa membayar fidyah pula, yaitu memberikan makanan kepada orang miskin. Faman tatawa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Barang siapa yang dia melakukan dengan yakni sepenuh hati, itulah kebaikan bagi dia, dan berpuasa itu lebih baik bagi mereka. In kuntum ta'lamun, kalau mereka mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan Allah turunkan di dalamnya itu Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Qur'an itu sekaligus penjelas terhadap petunjuk-petunjuk Allah, dan akan menjadi pemisah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, memisahkan ahlul iman dengan ahlul kufur, ahlul jannah dengan ahlul nar. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Beritanya berkaitan dengan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu merupakan petunjuk bagi manusia, merupakan penjelas dari petunjuk dan menjadi Al-Furqan. Berita tentang Ramadan apa? Barang siapa menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka adalah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kalau dia ternyata di bulan Ramadan tentu sakit atau dia safar, maka dia bisa mengganti di hari yang lainnya dari bulan setelah bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan bagi kalian dan tidak mengendaki kesulitan bagi kalian. Agama ini adalah mudah. Inna dina yusrun. Agama ini mudah, jangan dipersulit. Wa may yusaddad din. Barang siapa yang dia memberat-beratkan diri berkaitan agama ini, maka dia akan terkalahkan. Kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kamu menyempurnakan hitungannya sampai selesai Ramadan, dan agar kamu kemudian mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah. Ma hadakum Allah ma hadakum ala ma hadakum, mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, semoga Anda termasuk orang yang bisa bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah itu. Ayat ini bicara tentang yakni seruan Allah kepada orang mukmin untuk mereka berpuasa, yang puasa ini kewajiban yang juga Allah wajibkan pada orang sebelum umat Muhammad. Dan tujuan puasa adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah ingatkan puasa ini, Ramadan ini, hanya hitungan hari-hari yang terbatas. Jangan sampai terlewatkan keutamaannya, sehingga jangan sampai terlena. Hendaknya betul-betul dihitung betul. Sudah hari kedua, sudah hari ketiga, sudah hari keempat. Apa yang sudah aku lakukan, terus harusnya begitu. Sehingga jangan sampai keluar itu tanpa membawa keuntungan dengan datangnya bulan Ramadan. Lalu, Ramadan ini, Kalau dia berpuasa itu, kalau dia sakit, ketika diwajibkan puasa, kalau dia sakit, maka boleh tidak puasa dengan mengganti dari lain. Atau dia membayar fidyah dengan tidak puasanya itu. Ini sebelum datang kewajiban secara mutlak. Boleh puasa, boleh fidyah. Kemudian dijelaskan tentang bulan Ramadan. Bulan yang utamanya di dalamnya Allah turunkan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran merupakan kitab petunjuk, kitab penjelas, kitab Yen Furqan. Maka ketika orang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, hendaknya mereka berpuasa. Dan juga kalau ada yang sakit, ada yang safar, boleh tidak berpuasa, tapi mengganti dari yang lainnya. Agama Allah ini adalah kemudahan. Mudah, Allah mendaki kemudahan bagi hambanya, dan tidak mendaki kesulitan. Dan agar kita ini mengagungkan Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dalam hadis Nabi, Nabi katakan, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima hal. Ini syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Itu syahadat, dua kalimat syahadat, salat, zakat, haji, puasa. Dalam riwayat yang lainnya wa shaumi ramadan wa hajjil bait, yaitu puasa dulu kemudian baru kemudian haji. Lalu beliau mengatakan wa ajma'al muslimuna ala fardiyati shaumi ramadan ijma'an qat'iyan ma'luman bidarurah min dinil islam faman anqara wujubahu faqad kafar fayustataba fa intaba wa qarra biwujubihi wa illa qutila kafiran murtadan anil islam la yughassal wala yuqaffan wala yusalla alaihi wala yud'a lahu birahmah wala yudfan fi maqabiril muslimin wa inama yughfar lah ba'idan min makanin wa yudfan li'alla yu'dhi an-nas bi ra'ihatihi wa yata'adza ahlu bi musyahadati. Kaum muslimin, ini para ulama muslimin maksudnya itu, mereka telah bersepakat terhadap fardunya kewajiban puasa Ramadan. Dengan secara ijma, mereka secara ijma bersepakat tentang kewajiban puasa Ramadan telah menjadi sebuah yakni perkara yang sudah dimaklumi, sudah mereka sangat mengetahui tentang hal ini, bahwa itu merupakan kewajiban dalam agama Islam. Barang siapa yang mereka mengingkarinya, maka dia menjadi kafir, dia dituntut untuk bertaubat. Kalau dia bertaubat dan kemudian dia mengakui tentang kewajibannya, maka itu selesai urusannya. Kalau dia tidak bertaubat, maka dia dibunuh sebagai orang kafir, murtad dari Islam. Dia matinya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disalatkan, tidak didoakan rahmat, tidak didoakan, ya ini dimintakan rahmat, tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, dia dipendem gitu aja, jauh dari ya ini tempat-tempat manusia agar tidak mengganggu, baunya itu tidak mengganggu manusia, dan agar tidak menyakiti pula keluarganya, yaitu dia dikubur. Dia matinya dimatikan kafir, murtad, kemudian tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, tidak didoakan, pokoknya dikubur gitu aja. Ini merupakan bentuk yakni kinaan orang tersebut. Adapun kewajiban puasa Ramadan itu pada tahun kedua dari tahun Hijriah. Rasulullah SAW berpuasa ini 29, yakni orang Nabi SAW berpuasa yaitu 9 tahun. Karena Nabi beliau wafat, setelah itu ada beliau wafat, sehingga beliau berpuasa, kewajiban puasa datang pada tahun 2 Hijriah, sehingga Nabi berpuasa selama 9, yaitu tahun. Nah, kewajiban puasa ini ada dua tingkatan, atau ada dua marhalah. Marhalatul ula, marhalah pertama, at-tahiru baina siyam wal it'am ma'a tafdili siyam alih. Tingkatan pertama, dulu puasa itu, kewajibannya itu, dia boleh puasa, boleh membayar fidyah dengan memberikan makan pada orang miskin. Yang pengen puasa, puasa, yang pengen tidak puasa, membayar fidyah. Boleh memilih. Sehingga takhir, belum ada kewajiban mutlak, tapi puasa lebih baik bagi mereka. ini sifatnya adalah yaitu boleh milih antara berpuasa dengan membayar fidyah. Kemudian marhalah yang kedua, ta'yinu siyam binutiya biduni tahir, yaitu dengan mewajibkan berpuasa tanpa ada kesempatan memilih, sehingga wajib untuk mereka berpuasa tanpa ada pilihan. Ini sebagaimana di dalam riwayat Sahihain dari Salamah Ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia mengatakan ketika turun ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang mereka Allah berikan kemampuan berfidyah, yaitu dengan memberi makanan pada orang miskin, yaitu kana man arada ayuftira wa yaftadiya. Ini adalah bagi orang yang mereka ingin tidak berpuasa dan dia membayar fidyah, sehingga dia pun tidak berpuasa tapi dengan cara membayar fidyah. Hatta nasalat al-ayat allati ba'daha, kemudian turun ayat berikutnya yang menasikh atau yang membatalkan yaitu sebelumnya, hukum sebelumnya, yaitu dengan kalimat faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang dia menyaksikan datangnya bulan Ramadan maka berpuasalah. Maka hal ini aujaballahu siyam ainan biduni tahyir, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa tanpa ada pilihan, yakni puasa itu wajib tanpa ada pilihan lagi. Kemudian beliau katakan juga wala yajibu shaum hatta yasbuta duhulu syahr, dan tidak boleh kita berpuasa dan tidak wajib berpuasa sampai masuknya bulan Ramadan. Maka tidak boleh puasa sebelum datangnya Ramadan. Tidak boleh sengaja mendahului berpuasa sebelum datangnya Ramadan karena ada keraguan. La yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisaumin ya bisaumi yaumin aw yaumain illa ay yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Jangan ada yang mendahului di antara kalian puasa sebelum Ramadan sehari atau dua hari, kecuali orang biasa mereka berpuasa. Kalau punya kebiasaan Senin Kemis, kebiasaan Daud, kebiasaan atau puasa Saban yang panjang, maka enggak ada masalah. Tapi kalau tahu-tahu mendahului satu dua hari puasa, paling enggak punya kebiasaan puasa, maka tidak diperbolehkan dia mendahului dengan puasa seperti itu. Dan masuknya Ramadan itu ditandai dengan satu, ru'yatu hilal, melihat hilal. Dia melihat hilal, melihat dengan mata telanjang hakiki. Dia melihat faman syahida minkum syahr falyasumhu. Nabi mengatakan idza ra'aitumul hilal fasumu, kalau Anda melihat hilal maka berpuasalah. Sehingga tidak disyaratkan setiap orang melihat, tapi kalau ada satu saja yang melihat dan itu amanah meyakinkan, maka sudah bisa diumumkan kewajiban berpuasa. Ini sebagaimana ini datang kepada Nabi, ja'a arabiyun ila nabi, datang seorang Arab Badui kepada Nabi mengatakan inni ra'aitul hilala yakni Ramadan, sesungguhnya aku melihat bulan yaitu bulan Ramadan. Kata Nabi, ditanya Nabi, atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu seorang yang bersyahadat la ilaha illallah? Naam, iya. Qala atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah kamu bersyahadat Muhammad Rasulullah? Qala naam, iya. Maka Nabi katakan, ya Bilal, adzin fin nasi falyasumu ghadan, ya wahai Bilal, umumkan kepada manusia besok puasa. Sehingga di sini ketika ada orang yang melihat bulan, seorang muslim yang terpercaya, bukan orang kafir dan bukan orang yang belum balik, dia muslim, dia terpercaya, maka dia persaksiannya diterima dan kemudian diumumkan bahwasanya besok ini berpuasa. Ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan memasuki Ramadan dengan cara melihat hilal, baik dengan persaksian satu orang, apalagi ini banyak ini orang, maka telah ini masuk bulan Ramadan. Demikian pula untuk ini selesai Ramadannya atau masuk Syawalnya juga dengan ru'yah hilal, melihat hilal. Dan itu yang dilakukan oleh para Nabi dan para sahabat, para ulama di zaman ke zaman, dan mereka tidak yaitu melakukan yaitu hisab mereka cukup yaitu mereka dengan ru'yatul hilal sebagaimana para ulama telah menjelaskan tentang yaitu masalah itu. Idza ra'aytumul hilala fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'firu. Kalau kalian melihat hilal maka berpuasalah, kalau kalian melihat kalau apabila kalian melihat hilal pula kalian berbukalah. Artinya masuk masuk bulan Ramadan dengan melihat hilal, keluar Ramadan itu Syawal juga dengan melihat hilal. Kemudian yang kedua, seandainya tidak terlihat hilal karena mendung, maka ditakmil, itu ikmal syahr, penyempurnaan bulan, dikesempurnakan bulan 30. Sehingga kalau tidak melihat hilal, maka disempurnakan bulan, yaitu Sya'ban dengan 30, kemudian baru berpuasa. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumiya 'alaikum asyhar fa'uddu 30. Berpuasalah karena melihat hilal, berbukalah dengan melihat hilal. Jika terhalang oleh mendung sehingga tidak terlihat, maka sempurnakan dengan 30 hari. Simple apa yang dikatakan Nabi, tidak perlu takaluf sehingga membebani diri. Ini betul-betul yaitu melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan inilah yang diajarkan Nabi kepada kita berkaitan dengan yaitu memasuki bulan ini Ramadan. Dengan demikian puasanya kewajiban seperti yang sekarang kita lakukan ini. Dulu awalnya puasa itu orang boleh memilih antara membayar fidyah, antara puasa dengan membayar fidyah. Tapi sekarang menjadi kewajiban yang setiap kita harus yaitu berpuasa kecuali ada udzur. Yang apabila dia ada udzur maka dia bisa berbuka, tetapi wajib untuk mengganti di hari setelah bulan Ramadan. Gak ada lagi pilihan yaitu antara puasa dan bayar fidyah. Kecuali yang mereka memiliki udzur permanen, umpamanya ini orang mereka tua bangka yang tidak mungkin diharapkan berpuasanya, atau seorang ibu yang mereka kegiatannya hanya hamil dan menyusui. Tahun ini hamil, kemudian melahirkan 2 tahun, atau menyusui 2 tahun, kemudian belum 2 tahun hamil lagi, kemudian lahir lagi, nyusui lagi, terus sampai anaknya 10 atau 15. Ya ini gak mungkin dia akan bisa punya kesempatan untuk itu nyaur, maka dia fidyah, itu membayar fidyah. Atau orang sakit yang gak diharapkan kesembuhnya, kalau tak sembuh sudah tua bangka umpamanya, maka dia meninggalkan puasa dan kemudian dia ini fidyah. Ini adalah berkaitan dengan ini kewajiban puasa. Dan masuknya Ramadan ditandai dengan ru'yatul hilal, atau kalau tidak melihat hilal maka dengan yaitu menyempurnakan Sya'ban 30. Dan tidak dikenal di kalangan para salaf yaitu menggunakan hisab. Demikian semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.